Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Masih di kaidah yang kedua dari kitab Qawaid wa Usul al-Jami'ah, wa min haman ahda. Waminha man ahda haya'an aw khawfan wajaba 'alal muhta ilaihi ar-raddu. 'Alal muhta ilaihi. Al-muhta ilaihi ar-raddu. Aw yu'awiduhu anha. Fa katsirun min hadhil furu'i aidan dakhilun fi asli tibaril maqasidi wan niyyati. Wa dhalika dalilun 'ala quwwatil far'i alladhi tatanawaluhu idata usulin. Wa kama anal hiyalal lati yaksitu bihat tawassulu illa fi'lin muharramin aw tarki wajibin haramun fal hiyalu lati yutawassulu biha illa istikhrajil hukuki mubahatun bal ma'murun biha wal abdu ma'murun bi istikhraji haqqihi wal haqqul muta'alliqu bihi biturukil wadihati wa turukil khafiyati. Qala ta'ala lama zakara tahayyula Yusufa sallallahu alaihi wasallam li baqai akhihi indahu kadzalika kitana li Yusufa amisluhu alhiyalul lati taslamu bihan nufusu wal amwalu kama fa'alal khidru bi firqihi li safinati li ta'iba fataslama min ghasbil malikil zalimi fal hilatu tabiatun lil maqsudi hasad husniha wa qabihiha wa min furu'iha ati hasaniha wa khafiha wa min furu'iha anna Allah qala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wal amanatu kullu malin utumina 'alaihi al-'abdu wa wuliya 'alaihi wa min wadiatin wa ainin mujaratin wa mur marhumatin wa wilayati mali yatimin wa nadharatin nadharati waqfin wa wakilin wa wasiyin wa nawiha fa kulluha yajibu hifzuha fi hirzi misliha li annahu min lawazimil adai. Nah, pemin hak makati antara qalil musannif rahimallahu ta'ala. Dan contoh kasus yang lain adalah siapa saja memberikan hadiah dan pemberian hadiah tersebut hayaan karena malu, sungkan, pakewo, basa-basi, misalnya hadiah tawaran makan, tawaran minum teh, ambil dulu di sini, ayo ikut makan, padahal itu cuma basa-basi, mau makan, masuk makan sendirian, gak ngajar-ngajar. Ini haya. Au khaufan ataukah khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik, maka wajib atas orang yang diberi hadiah untuk menolak pemberian hadiah. Kalau tidak menolak, yu'awiduhu anha. Besoknya harus ganti semisal apa yang telah diberikan. Catatan kaki. idza ahda ila syahsin haya'an fa innahu yajibu 'ala al-muhda ilayhi raddu bi ma'na an yaqula la uriduha wa min dhalika aidan idza urida 'alayhi ad-dukhul fil baiti liyat'am wa huwa ya'rifu annahu innama urida 'arada dhalika 'alayhi haya'an fala yujibu wa la yajuzu lahu an yujiba wa hadhihi taqa'u katsiran yakhruju ar-rajulu min baitihi li shughlin وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول له تفضل حياء لا يقصد إكرامه فيهرم عليه الإجابة لأنه إنما فعل ذلك حياء. Nah, penjelasannya jika ada seorang memberikan hadiah ila syakhsin pada orang lain حياء karena malu, sungkan, pakewo bahasa Jawanya, bahasa basi. Fa innahu maka wajib atas orang yang diberi hadiah untuk menolak hadiah. Biman artinya mengatakan pada orang yang memberikan, saya tidak menginginkannya. Contoh yang lain adalah jika ditawarkan kepada seseorang untuk mampir di rumah seseorang, lihat ta'am untuk makan di rumah orang tersebut. Bahwa ya'rif, dan orang yang ditawari itu mengetahui berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat, dia tahu bahasanya innama arada tadika, bahasanya tawaran itu adalah hayaan karena malu. Fala yujibu, maka yang ditawari tidak boleh menerima tawaran atau tawaran. Wala yajuzu, bahkan tidak boleh baginya untuk menerima tawaran. Dan ini satu hal yang sangat sering terjadi. Ada seorang yang meninggalkan rumahnya karena urusan pekerjaan. Tiba-tiba di jalan dia bertemu bisohibi, kawannya bisohibuhu, bertepatan, kebetulan bertemu dengannya indelbab, dan itu di pintu rumah kawannya. Maka sang kawan berkata kepadanya, tafadhol, silakan mampir, mampir, ngeteh-ngeteh dulu atau semacam itu. Dan dia tidak bermaksud dengan permintaan untuk mampir tadi ikramahu, dalam maksud dan tujuannya memuliakan orang yang ditawari. Maka dalam kondisi ini haram atas orang yang ditawari untuk menerima tawaran. Di anak inama fa'ala talika haya, karena orang tersebut melakukan hal tersebut karena malu. Dan jika karena hayaan, maka bukan antaharatin. Dan syarat halalnya harta milik orang lain adalah dengan sepenuh kerelaan hatinya. Maka jika karena hayaan, maka bukan anti binafsi, bukan karena sepenuh kerelaan hatinya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan derajat yang hasan, la yahilu malumri'in muslimin illa antibin minafsihi, tidaklah halal harta milik orang lain kecuali jika dia berikan antibin nafsi, dengan sepenuh kerelaan hati. Kalau sungkan, malu, tidak enak, kalau tidak nawari, maka ini bukan kerelaan hati. Maka opsi pertama kalau kata sesakti adalah ditolak. Opsi yang kedua adalah diganti, diterima. Karena boleh jadi kemarin gak tahu, ditawari makan siang, wah kebetulan saya juga lapar. Ada tadi orang yang nawari, jangan. Ternyata karena belum paham tradisi orang Jawa, akhirnya diterima makan. Ini kemudian dikasih tahu temannya, itu tuh kalau orang Jawa nawar itu cuma untuk pas-pasan bibir katanya, itu untuk sekedar omongan, itu cuma sekedar manis di mulut saja gitu. Maka dia punya kewajiban untuk ganti, kemarin nasi padang ya bisa dikirimi nasi padang sebagai gantinya. Wa kasum li hadil furu' aidan takhilun, dan banyak dari contoh kasus ini, hukumul masail, hukum maqasid, itu ternyata juga sebenarnya termasuk dalam kaidah i'tibarul maqasid wa niyyah, yang merupakan kaidah yang pertama, menimbang maksud dan niat. Wadzalika dalilun ala quwwatil fa'i. Maka jika satu permasalahan itu bisa dipandang dari dua sudut, dari dua kaidah ataukah lebih, maka itu menunjukkan ala quwwatil fa'i, kuatnya hukum tersebut, hukum untuk kasus itu. Mau dipandang dari sisi ini hukumnya sama, dipandang dari situ sisi yang lain hukumnya sama, maka hukum hukum tersebut untuk kasus itu kualitas kebenarannya sangat tinggi. Kualitas kebenarannya sangat tinggi. Karena dipandang dari sudut manapun jawabannya ternyata sama. Tanawaluhu di mana satu kasus tadi, hukum satu kasus tadi ternyata bisa dibahas oleh iddatu usulin, beberapa kaidah. Maka di sini man ahda hayaan al khawfan itu bisa dipandang dari sisi al umur bil maqasidiha, sesuatu itu tergantung niatnya, namun bukan kaidah pertama ya, belum dibahas ya. Kaidah yang pertama masalah maslahat. Bisa juga dibahas dari sisi hukmul wasail, hukmul maqasid. Dan insan untuk makan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar, maka dia jadi terlarang. Maka ini menunjukkan quwwatul fara', tingkat ketepatan hukum dalam ini kualitasnya sangat tinggi. Mau dilihat dari sisi mana saja, ternyata dibahas pakai teori apa saja, ternyata jawabannya sama, ketemunya sama. Kemudian berkaitan dengan masalah hiyal atau trik, sebagaimana hiyal atau hilah, yang maksud dari hilah itu adalah tawassul sa'ala untuk melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib adalah hukumnya haram, adalah hiyal yang haram. Maka hilah yang jadi sa'ala untuk mengambil hak, hukumnya mubah, itu akan diperintahkan. Karena seorang hamba diperintahkan untuk mengambil haknya, dan hak yang berkaitan dengan dirinya ada bituk al-watihah, dengan cara yang memang gamblang bisa diambil dengan cara yang jelas atau dengan cara yang samar alias hiyal. Allah Ta'ala berfirman tatkala menyebutkan trik Yusuf untuk mempertahankan saudaranya yang dalam Israel disebut Bunyamin, indahu ada tetap bersamanya. Allah katakan kadzalika demikianlah kitna li Yusuf, kami membuat tipu daya dalam rangka menyenangkan, itu satu hal yang menguntungkan Yusuf. Wamislu dan semisal itu, semisal hiyal yang diperbolehkan adalah hiyal atau trik yang dengannya menjadi sebab selamatnya nyawa dan selamatnya harta. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Khadir dengan melubangi paru litaibah supaya paru tersebut cacat. Setelah cacat fataslam, maka paru tersebut selamat dari perampasan yang akan dilakukan oleh raja yang zalim. Maka kesimpulannya tentang masalah hukum hilah itu mengikuti maksud. Jika maksud dan tujuannya adalah baik, maka baik. Jika maksud dan tujuannya jelek, maka jelek. Kemudian di antara contoh yang lain, kaidah hukum masalah hukum maqasid itu firman Allah Ta'ala, Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Yang dimaksud dengan amanah dalam ayatnya adalah semua harta yang diamanahkan kepada seseorang, wauli alaihi, dan diserahkan pada seseorang tersebut kepengurusannya. Maka termasuk harta amanah adalah titipan, kemudian benda yang disewakan, ketika kita nyewa rumah, maka kita mendapatkan amanah berkaitan dengan rumah tersebut dan benda yang dijadikan sebagai jaminan. Demikian juga ketika seorang itu berstatus sebagai wali seorang yatim yang mengurusi harta si yatim, terus orang itu menjadi nadir wakaf, pengurus wakaf. Pengurus wakaf biasanya tempat kita banyak, bisa pesan, bisa yayasan. Ada orang wakaf tanah diserahkan pada satu yayasan, tolong ini dimanfaatkan untuk pondok atau untuk yang lain, maka yayasan tersebut menjadi nadir wakaf. Atau wakil, seorang yang dititipi duit jadi wakil untuk beli sesuatu, atau wasi, orang yang diberi wasiat untuk mengurusi sesuatu dan semacam itu. Semuanya wajib dijaga baik-baik dengan cara diletakkan dalam hirzin, di tempat penyimpanan misliha yang standar untuk benda tersebut. Dan yang di maka hirzin itu untuk masing-masing benda itu menyesuaikan, itu berbeda-beda. Kalau orang dititipi motor, maka tentu harus dimasukkan ke dalam rumah. Namun kalau orang itu dititipi sandal jepit, ditaruh depan pintu, itu sudah hirzin. Nah, tapi kalau motor malam hari, motor titipan malam hari ditaruh di depan pintu, ini ceroboh. Kalau sandal jepit depan pintu, tidak tergolong ceroboh, kecuali di daerah yang memang sangat rawan keamanan. Maka wajib atas orang, bukan orang yang memegang barang titipan atau barang amanah, untuk menjaganya dengan meletakkannya di hirzi, di satu tempat terjaga yang misliha standar untuk benda tersebut. Di anak min lawazimil ada, karena ini adalah konsekuensi dari menunaikan amanah. Maka sisi pendalilannya Allah perintahkan untuk menunaikan amanah. Ini maksud. Dan orang tidak bisa menunaikan amanah kecuali menggunakan sarana disimpan di tempat penyimpanan standar untuk benda tersebut. Maka menyimpannya, maka ini wasail. Maka oleh karena itu menyimpan di tempat yang standar adalah hukumnya wajib, karena hukum wasail hukum maqasid. Bibit tahayyala Yusuf. Tahayyala Yusuf. Tahayyala Yusuf. Tahayyala Yusuf alaihi salatu wassalamu biwad'il sawa'i fi rahli akhihi wa qala ayyatuhal airu innakum lasarifun. Tsumma bada'a yaftashu yufattishu wa bada'a bi awqiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Di alla yadhunna annahu huwalladhi wada'aha fa hadhihi hilatun lakinnaha hilatun mubahatun la ba'sa biha. Nah, Yusuf melakukan trik alaihi salatu wassalam untuk supaya mempertahankan saudaranya dengan meletakkan soa, dengan meletakkan piala kaca milik Raja Mesir atau gelas kaca fi rahli ahihi, di unta, di rahal, di pelana unta saudaranya. Kemudian Yusuf mengatakan, wahai al-air, wahai para rombongan, wahai kafilah, sungguh kalian adalah orang-orang yang mencuri. Maka setelah itu mereka mengatakan, kami bukanlah pencuri. Dan mereka, saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya Yakub, mengatakan, kalau ada di antara kami yang mencuri, silahkan kamu tangkap dia, kamu tangkap dia dan kamu ambil dia. Karena dalam syariat Yakub, siapa yang mencuri tertangkap, maka dia akan jadi budak orang yang dia curi. Ini syariat Yakub, yang itu bukan aturan Mesir, bukan aturan Raja Mesir. Maka seandainya maka Yusuf cuma mengatakan kalian mencuri, kemudian dari omongan tersebut keluar sendiri, kalau kamu mencuri maka berlaku pada kami hukum ayah kami Yakub. Siapa yang mencuri bisa kamu ambil, kau jadikan budak jika salah satu dari kami mencuri. Yang ini seandainya Yusuf langsung memakai hukumnya, langsung pakai hukum Raja Mesir, itu tidak bisa karena hukumnya tidak seperti itu. Tapi dengan mancing supaya anak-anak Yakub ini berkomentar, keluar omongan mereka, oh sudah, satu dari kakak kami siap untuk jadi budakmu jika memang kami terbukti mencuri. Nah dengan ini, dengan mereka kemudian ngomong siap untuk diperbudak jika salah satu darinya terbukti mencuri, ini jadi sebab Yusuf bisa mempertahankan. Yang lalu kemudian setelah ternyata Bunyamin yang ada di sana barang yang dicari, maka sebagian dari mereka minta kami pilih salah satu kami yang lain saja sebagai gantinya. Tumabada yufattish, kemudian Yusuf mulai mengecek dan dia mulai dengan wadah atau pelanak unta yang lainnya sebelum wadah saudaranya, supaya tidaklah ada prasangka kalau Yusuflah yang meletakkannya. Maka ini adalah trik, akan tapi ini adalah trik yang mengubah hukumnya, tidak mengapa. Satgama. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد إلى الأخير هذه من الأمانات وليست كلها لأن الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال أو حق أو وصية أو غير ذلك ومنها تحمير السلام فإذا قال لك شخص سلم لي على فلان فالتزمت به فإنه يكون عليك أمانة وكذلك إذا حدثك بحديث وقال هذا بيني وبينك فهذه أمانة أما المال الذي يعتبر قابضه أمينا فهو كل ما حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فالإذن من الشارع كولي اليتيم والإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر فالوكيل في الحياة والوصي بعد الموت والناظر على الوقف في الحياة أو بعد الموت فمثلا إذا قلت لفلان خذ هذا بيعه فأخذه سمي وكيلا وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا وإذا أوقف إنسان شيئا وقال يا فلان أنت النازل عليه سمي ناظرا. نعم. هذه من الأمانات. Maka definisi amanah yang disampaikan oleh Sa'di adalah definisi sebagian amanah, itu amanah harta dan bukan seluruh amanah. Karena definisi yang lebih lengkap untuk amanah adalah kuluman tumina alihi al-abdu, segala sesuatu yang diamanahkan kepada seseorang berupa harta, hak, wasiat atau yang lain. Maka tidak mesti harus harta. Oleh karena itu termasuk amanah adalah tahmilus salam, menyampaikan titipan salam. Maka jika ada seorang yang berkata kepada Anda, tolong sampaikan saya titip salam untuk fulan, faltazam tabi, lalu Anda menerimanya, oh iya, maka titipan salam itu menjadi amanah yang terbebankan pada dirimu. Demikian juga jika dia menyampaikan satu perkataan kemudian dia tutup, namun ini rahasia antara aku dengan dirimu, maka ini adalah amanah. Nah, untuk berkaitan dengan masalah amanah berupa harta, maka harta yang tergolong orang yang memegangnya adalah orang yang mendapatkan amanah, bisa didefinisikan adalah semua harta yang ada di tangan seseorang dikarenakan izin dari syariat ataukah izin dari pemilik. Maka boleh jadi izin dari syariat, contohnya waliul yatim, orang yang mengurusi harta anak yatim, jadi pengurus harta si yatim. Dan dia pengurus bukan karena diwasiati oleh bapak sebelum meninggal, tolong nanti rawat anak saya dan harta saya untuk anak saya, bukan karena wasiat. Namun sekedar ya, ini meninggal tanpa wasiat, kemudian ada orang yang sukarela dan mengurusinya. Contoh izin dari pemilik semacam wakil dan wasi atau nadir wakaf. Apa beda antara istilah-istilah ini? Wakil itu ketika orangnya masih hidup, tolong belikan makan nasi padang, ini duitnya, itu masih hidup, yang mewakilkan itu. Sedangkan wasi itu baru bekerja, baru berfungsi setelah orang memberikan wasiat meninggal dunia. Maka sebelum meninggal, maka dia berwasiat begini-begini, maka dan itu masa kerjanya baru berlaku setelah orang memberikan wasiat meninggal. Wa nadhir, sedangkan nadhir wakaf itu fil hayat au ba'dal maut, ketika hidup dan setelah mati. Boleh jadi wakafnya ketika masih hidup, boleh jadi wakaf setelah sebelum meninggal dunia. Maka misalnya kita katakan pada seseorang, ambillah barang ini tolong jualkan, lalu dia menerimanya dan mengambilnya, maka orang yang menjualkan disebut wakil. Jika kita pesan seseorang, kita wasiatkan seseorang dengan sebagian dari hartanya supaya dibelanjakan dalam kegiatan-kegiatan yang baik setelah dia wafat. Sebelum meninggal dunia, saya wasiatkan pada fulan, tolong tidaklah diambil hartaku 50 juta, tolong diberikan ke sekian ini. Fa'aradal musa ilaihi, maka kemudian diambil orang yang oleh orang diberi wasiat, maka itu disebut wasi. Jika seorang itu mewakafkan sesuatu lalu mengatakan wafulan engkau lah nadirnya, maka dialah nadir wakaf. Kemudian berkaitan dengan barang titipan, wakadzalikal infaq alaiha, demikian juga menafkahi barang titipan. Idza kana dzata ruhin, jika barang titipan atau barang amanah tersebut makhluk bernyawa. Dan wamin masa ini ada yang maka diantara syarat untuk bisa menunaikan amanah adalah ada mutafrid wa ta'addi fiha, tidak ceroboh dan lewat batas dalam memegang, mentasawufkan barang amanah. Ini catatan akhirnya sebus. وعن الشمس والحر في أيام الصيف، فإذا قال إن النفقة عليها تستوعب قيمتها وزيادة، فالجواب إن كان قد أذن له أن يبيعها إذا كان الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعها، وإن لم يأذن وجب عليه أن يبقيها ولو زادت قيمة الإنفاق على قيمتها لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمه أن ينفق عليها كثيرا وإن لم يكن هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأسواق لكن الظاهر لدائه إياها أن ينفق عليها إذ لو كان يريد أن يبيعها لقال له إذا زادت قيمة الإنفاق عليها فبيعها ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذه ملك لصاحبها ولا يجوز له أن يتصرف في ملكه إلا بإذنه. نعم. Contohnya ada seorang menyerahkan pada seseorang seekor kambing dan mengatakan saya titip kambing ini di tempatmu ya, dan dia mengiyakan. Ini yang jadi catatan penting, dan dia mengiyakan. Maka wajib bagi seorang yang mengiyakan tadi untuk menafkahi kambing, wajib untuk menjaganya dari dingin jika di musim dingin, dan dari panas dan panas, dari matahari dan panas jika di musim panas. Faidha qala, maka jika orang yang dititipi mengatakan bahasanya kebutuhan untuk menafkahi kambing ini ternyata menghabiskan seluruh nilai kambing ini jika dijual, atau bahkan ma'aziyada, kambing ini jika dijual 1,5 juta, nah, biaya perawatannya 2 juta, gimana ini? Dan sudah terlanjur diiyakan. Kalau tadi kan ada pilihan, diterima, ditolak, diterima, namun mana duitnya? Kan kemarin waktu dititipi kambing kan ada 3 pilihan: menerima titipan kambing, menolak titipan kambing, atau menerima, namun mana duitnya untuk beli pakan dan sebagainya. Ya, kalau cuma sekedar menerima tanpa minta syarat untuk kebutuhannya, maka semua kebutuhan tanggungan yang dititipi, dan dia tidak boleh minta ganti. Karena siapa yang berniat untuk berbuat baik kepada seseorang, maka dia tidak boleh minta ganti. Nah, gimana kalau ternyata itu biaya perawatan itu malah menghabiskan harganya, bahkan plus tambah lagi? Maka jawabannya, jika dia si pemilik mengizinkan untuk menjualnya, SMS dulu sama pemiliknya, tak jual saja ya. Ini biaya perawatannya ternyata membengkak banyak sekali. Idakan al-infak alaiha, jika kebutuhan nafkah untuk si kambing itu lebih banyak daripada harga jualnya, maka wajib bagi orang tadi untuk menjualnya. Jika tidak mengizinkan, maka wajib bagi orang yang dititipi untuk tetap mempertahankan kambing tadi, meskipun biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dari harga jual. Oleh zatat qimatul infaq ala qimatiha, meskipun biaya nafkah itu ternyata lebih banyak daripada qimatiha, harga jualnya. Karena boleh jadi kambing ini sangat mahal menurut pemiliknya, karena dia kelangenannya, hewan yang sangat dia cintai. Maka dia tidak peduli mau habis berapa untuk perawatan si kambing. Namun jika tidak ada ini izin untuk menjualkan, atau wala ada, tidak pula tidak ada izin, maka baik mengizinkan jika tidak ada hal ini, dua-duanya, izin untuk menjual atau tidak ada izin untuk menjual, maka wajib bagi orang yang dititipi untuk melihat manakah yang paling maslahat. Akan tetapi zahir kemungkinan yang lebih besar dari sikap pemilik yang menitipkan kepadanya kambing tadi, yang dia inginkan agar kambing tersebut dinafkahi. Karena jika dia ingin ke kambing tersebut dijual, tentu dia berkata pada orang yang dititipi, jika ternyata biaya nafkah untuk kambing ini lebih besar daripada harga jualnya, jual saja. Entah kalau pemilik tidak mengatakan demikian, maka kita katakan hukum asal kambingnya adalah milik pemiliknya, tidak boleh dijual-jual, mengatur-ngatur apa yang jadi milik orang lain kecuali dengan seizin dirinya. Kemudian konsekuensi dan diantara sarana untuk bisa menunaikan amanah dengan baik adalah tidak boleh tafrid, tidak boleh ta'adi. Apa beda tafrid dengan ta'adi? Tafrid adalah meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan ta'adi adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maka siapa yang tidak menjaga si kambing dari udara yang dingin, maka dia mufarid, dia melakukan tafrid. Dan siapa yang kemudian membebani si kambing ini untuk membawa muatan lebih dari batas toleransi, fahu muta'addi, maka dia ini melakukan ta'addi, melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan. Dan siapa yang melakukan tafrid atau ta'addi terhadap barang amanah, wajib mengganti. Dan namun tidak ada kewajiban mengganti jika barang itu rusak tanpa tafrid, tanpa ta'addi. Barang itu rusak jika dengan tafrid atau kata adil, baik lupa ataupun sengaja, maka rusak wajib mengganti. Kemudian kembali ke atas, Fitri. Bikul wasilatin yuksha minha wuqu'ul muharram kal khulwati fil ajni ajnabiyyati wa nadri al muharrami wa li hadha qala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil harami ar-ra'i ya'a qawl al hima yusiku ayyaqa'a bi ala wa inna li kulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu wa min qura'iha annahyu an kulli ma yuhdithuhu al adawata wal baghdha al bay'i 'ala al bay'i al muslimi wal 'aqdi 'ala al 'aqdihi wal khitbati 'ala al khitbatihi wa talabil wilayati wal wadh wal wadhifati idza kana fiha ahlun. Nah, dan dalam contoh kasus berkaitan ini, Allah mengharamkan zina dan Allah mengharamkan mendekati zina dengan semua sarana yang dikhawatirkan jadi sebab terjumur ke dalam hal yang haram, semacam berdua-duaan dengan wanita ajnabiyah atau pandangan-pandangan yang haram. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man waqa'a fi subahati waqa'a fil haram." Ada dua pendapat ulama tentang makna kalimat ini. "Man waqa'a fi subahati waqa'a fil haram" sebagaimana di Jami' Ulumul Hikam Ibnu Rajab. Ada dua makna yang pertama, melakukan hal yang subhat hukumnya haram. Mana melakukan hal yang subhat yang tidak jelas kehalalannya hukumnya haram. Maka siapa yang melakukan hal yang subhat yang tidak jelas kehalalannya, maka dia berdosa. Pendapat yang kedua, man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram, artinya siapa yang melakukan hal-hal yang tidak jelas kehalalannya, maka lama-kelamaan dia akan terjerumus dalam sesuatu hal yang jelas keharamannya. Dan dari dua pendapat ini, pendapat kedua yang lebih tepat berdasarkan lanjutan hadis. Ra'i ya'a hawlal hima, semacam ra'i pengembala kambing atau unta yang mengembalakan binatang gembalaannya di dekat hima. Yushiku, maka segera saja, tak lama lagi, ayat afihi, dia akan masuk ke dalam hima, daerah larangan. Maka berdasarkan lanjutannya hadis, maka yang kuat adalah pendapat yang kedua. Itu siapa yang dekat-dekat dengan hal yang haram, maka dia akan terjun kepada hal yang haram. Kelamaan-kelamaan, ujung-ujungnya dia akan terjun dalam hal yang haram. Ingatlah bahasa istimarat, yaitu punya hima. Dan ingatlah yang dimaksud dengan hima Allah adalah hal-hal yang Allah haram. Hima adalah satu daerah yang mungkin bisa kita akan dalam bahasa sekarang, mungkin tanah milik raja, tanah milik negara, kemudian dilarang, maka ini ada satu padang rumput itu kemudian diambil alih haknya oleh penguasa. Ini padang rumput negara. Padang rumput negara. Tidak boleh hewan ternak pribadi merumput di sini. maka itu hima yang biasanya dulu di masa para para khalifah ini dijadikan sebagai padang gembalaan hewan-hewan zakat. Kalau di masa Nabi, hewan zakat ya kambing zakat, unta zakat dan seterusnya ya digembalakan di tempat gembalaan yang umum bercampur dengan hewan-hewan ternak pribadi. Namun belum ada hima di masa Nabi. Yang pertama kali membuat hima adalah Utsman. Maka perlu jadi karena faktor hewan zakat itu semakin banyak. Ini repot untuk mengurusnya kalau campur dengan ternak-ternak pribadi. Maka dibuat padang gembalaan khusus, khusus milik negara, yaitu padang gembalaan untuk hewan-hewan zakat. Kemudian di antara contoh kasusnya adalah larangan melakukan berbagai hal yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Menjual atas jualan orang lain dan walakat ala akadihi melakukan akad atas akad orang lain dan melamar perempuan yang dilamar oleh orang lain, menuntut kekuasaan dan pekerjaan padahal pekerjaan tersebut sudah ada yang megah, meminta kasihkan saya saja. Ya, kalau menjual atas jualan orang lain itu kita datang kepada pembeli, kita datang kepada pembeli, kita katakan kamu batalkan saja transaksi jual belimu dengan fulan, aku akan jualkan kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah dan syarat kamu pulangkan, kamu batalkan transaksimu dengan dia. Ini namanya al-bai' ala bai'il muslim. Kalau syira' ala syira' al-muslim, membeli atas pembelian orang lain, itu kita datang kepada penjual, kita katakan batalkan transaksi jual belimu dengan fulan, aku berani beli barangmu itu dengan harga yang lebih mahal. Dan sesajen mengatakan yang dilarang berkaitan dengan masalah ini bukan hanya menjual, jual dan beli. Mereka katakan wal abdi ala abadi, semua akan, semua akan. Misalnya akan sewa menyewa, sewa rumah. Maka kita datang kepada penyewa, batalkan transaksi sewamu, aku akan sewakan rumah yang lebih bagus dengan harga yang sama. Atau kita datang kepada penyewa rumah, batalkan transaksi sewamu, aku akan bersedia menyewa rumahmu dengan harga sewa yang lebih mahal. Atau ijarah dalam artian ijarah kuat mempekerjakan. Sudah kamu keluar saja dari perusahaan itu, nanti pindah ke tempat saya, tak gaji lebih, tak gaji lebih mahal, sama-sama perusahaan roti, kalau sana berapa gaji mau sekian, saya berani sekian. Ini akan juga namanya akan dijawab juga. Karena ijarah itu bisa ijarah barang, bisa ijarah orang. Kalau ijarah orang itu bahasa terjemahnya adalah sewa menyewa. Kalau ijarah orang ya transaksi apa ya? Ketenaga kerjaan. Maka kata sesaji ini tidak hanya kalau hadisnya cuma jual sama beli. Menimbang makna, sesaji mengatakan itu berlaku untuk semua akad. Wal khibatu ala khibatihi, melamar perempuan yang dia lamar. Dan tadi meminta jabatan padahal masih ada pengisinya. Dengan catatan pengisi itu itakan afia ahli, adalah orang yang layak dengan jabatan tadi. Fadal mafhum. Mafhumuhu. Maka semua hal yang menyebabkan al-adawa, menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin, hukumnya haram dilakukan. Dan ini adalah kaidah yang bersifat umum, mencakup banyak hal. Mencakup dalam transaksi jual beli, nikah, ataupun masalah pekerjaan atau hal yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, setan hanyalah ingin menjumuskan kalian dalam permusuhan dan kebencian gara-gara khamr dan maisir. Fil khamr wal maisir, fa'nya fa' sababiyah. Hada ala sabilil misal. Ini adalah contoh, sekedar contoh. Meskipun rangkaian ayat berkaitan dengannya, akan tapi maknanya umum, sehingga bisa disimpulkan semua hal yang menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin, maka itu adalah termasuk perintah setan bahwa haram, dan itu satu hal yang hukumnya haram. Kemudian yang kedua, idza kana fi ahlun, jika ada pada jabatan tersebut orang yang memang layak, maka mafhum mukhalafahnya, idza lam yakun ahlan, jika dia tidak layak, maka tidak mengapa Anda meminta jabatan yang telah dipegang oleh orang itu. Maka seandainya pimpinan atau direktur ala hadzal amal, untuk satu pekerjaan itu tidaklah punya kapasitas, kapabilitas, semisal dia itu adalah orang yang khianat dalam pekerjaan, layak mobil wajib, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, dia berikan kepada para pekerja yang ada di tempatnya apa yang tidak menjadi hak para pekerja. Di antara contoh direktur yang tidak amanah memberikan pada bawahannya sesuatu yang tidak menjadi haknya adalah imma yaktuba lahum amalan kharijat dawam. Dia catat untuk si karyawannya ini kalau dia melembur, bekerja di luar dawam. Dawam itu kalau dalam bahasa percakapan orang Arab sekarang itu artinya jam kantor. Kalau maknanya secara bahasa dawaman terus menerus. Namun dawam dalam bahasa keseharian orang Arab, ya, itu disebut itu jam kantor. Jam kantor, jam kerja disebut dawam. Maka dia catat bahwasannya karyawannya ini, si A ini ngelembur, bekerja di luar jam kantor. Bahum layak manuna, padahal tidak ada lemburan dan dia tidak ngelembur, atau semacam itu. Ini berarti direkturnya, pimpinannya khianat terhadap kepala kantornya, khianat terhadap amanah pekerjaan. Fahuna, maka dalam kasus semacam ini boleh bagi seorang untuk meminta pekerjaan menggantikan direktur tersebut. Dia lebih telah bihada, karena orang ini dengan permintaan ini dia telah berbuat baik kepada negara. demikian juga berbuat baik kepada pekerjaan itu sendiri, atau berbuat baik kepada al-muwadah, orang yang telah duluan memegang jabatan tersebut. Adapun dia berbuat baik kepada negara, maka jelas. Adapun dia berbuat baik kepada muwadah, kepada kepala kantor sebelumnya, maka karena dia mencegah kepala kantor tersebut untuk melakukan kezaliman. Karena kepala kantor ini setiap detik yang dia lewati dia menumpuk dosa. Fa'in tolak bahwa difal, maka jika ada orang yang minta untuk minta agar diberi jabatan tersebut, wa'uyina fiha, akhirnya dia diangkat, maka dengan itu dia mencegah orang tadi untuk berbuat dosa. Oleh karena itu maka syarat yang disebutkan oleh guru kami, yaitu jika orang yang memegang jabatan tersebut sebelumnya adalah orang yang layak, adalah kaidun jayyid, adalah persyaratan yang bagus. Kemudian kama ana min furu'iha, maka diantara contoh kasus yang lain adalah al-hathu, dorongan syariat mendorong untuk melakukan semua hal yang yajribu mendatangkan as-sadaqah, persahabatan. Kalau tanpa alif, sadaqah artinya sedekah. Tapi kalau pakai alif, sadaqah artinya persahabatan. Maka segala sesuatu yang meningkatkan kualitas persahabatan di antara seseorang, baik berupa ucapan atau perbuatan, adalah sesuatu yang didorong syariat memotivasi untuk melakukannya. Bihasa bimainas al-hal, tergantung yang sesuai dengan kondisi. Kemudian berkaitan dengan kaidah hukum wasal, hukum maqasid, qad kharaja an hadzal asl an-nadhr. Nadhr itu tidaklah berlaku padanya kaidah ini. Karena satu hikmah yang Allah khususkan untuk masalah nadhr. Karena nadar, mengucapkan nadar hukumnya makruh, melaksanakan nadar hukumnya wajib. Padahal mengucapkan nadar adalah sarana untuk melaksanakan nadar. Kalau melaksanakan nadar wajib, sarananya makruh. Karena wajib karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bernadar untuk taat pada Allah, maka hendaklah dia taat pada Allah. Sedangkan membuat mengucapkan kalimat nadar, Nabi katakan tidak mendatangkan kebaikan, innama yustakhajubi minal takhir. Namun ucapan nadar tersebut fungsinya adalah orang yang pelit beramal supaya mau beramal. Istikhajat, maka dikeluarkanlah amal si pelit dengan pengeluaran yang tidak terpuji dengan dia mengucapkan nadar. Kemudian di antara contoh kasus untuk kaidah ini, hukum masalah, hukum mafasid, adalah melakukan semua sebab biroyah hakim, dan itu tanpa alasan. Tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Kemudian berdampak talafun nafsi, rusaknya nyawa. Rusaknya nyawa itu sama dengan hilangnya nyawa seseorang atau rusaknya harta seseorang. Maka semua perbuatan yang menyebabkan rusaknya harta seseorang dan itu dia lakukan tanpa izin dari syariat atau tanpa satu hal yang digunakan oleh syariat, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Maka sebagaimana sarana hukum, sarana berbagai hukum-hukum yang sebagaimana hukum sarana sebagaimana hukum tujuan, maka demikian juga tawabi atau pelengkapnya, yaitu maka pergi menuju satu tempat ibadah adalah ibadah. Wakadzalika, demikian juga kembali, kembali disebut tawafi atau lawazim atau mutamimat, mutamimat dari maqasid. Maka kembali dari tempat ibadah tersebut ilal mawdhi' alladzi minhu, kembali ke tempat awal yang ibtada dia memulainya darinya adalah juga ibadah. Selesaikan saya bacakan penjelasannya. Nadar, mengucapkan nadar adalah sarana untuk melaksanakan nadar. Melaksanakan nadar hukumnya wajib jika nadarnya adalah nadar taat. Sedangkan mengucapkan nadarnya meskipun isinya adalah nadar taat, hukumnya makruh berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, kita kiaskan dengan sumpah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim lain amartahum la yakhrujun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sangat-sangat serius, sungguh jika engkau perintahkan mereka untuk berangkat berjihad, maka mereka akan berangkat jihad. Dan sumpah itu semakna dengan nadar, yakni artinya halafu aimanan mukhalladatan, mereka bersumpah dengan sumpah yang sangat dia kuatkan. Seandainya engkau wahai Muhammad perintahkan mereka untuk berangkat jihad, niscaya mereka akan berangkat jihad. Dan Allah katakan, kullu tuqsimu. Kalau untuk taat, tidak usah pakai sumpah-sumpah. Ta'atul ma'rufah, ketaatan yang Allah keinginkan adalah ketaatan yang sudah dikenal. Ketaatan yang sudah dikenal itu apa? Melakukan ketaatan tanpa sumpah terlebih dahulu. Maka di antara perbuatan yang terlarang, orang itu bersumpah untuk meninggalkan hal yang haram. Demi Allah, saya tidak akan minum khamar lagi. Itu tidak boleh. Ya, karena ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang biasa. Ya sudah nih, tinggalkan khamar. Nggak usah pakai sumpah-sumpah dulu. Demi Allah, saya tidak akan minum khamar lagi. Itu tidak perlu. Itu terlarang. La tuqsimu. Nggak usah sumpah-sumpah kalau mau taat. Ta'atun ma'rufah. Ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang sudah dikenal. Gimana ketaatan yang sudah dikenal? Ketaatan tanpa didahului sumpah. Artinya alaikum adalah kalian melakukan ketaatan yang telah dikenal, itulah ketaatan tanpa sumpah dan tanpa nadar. Ada dalil sunnah, maka terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang nadar dengan mengatakan sesungguhnya nadar itu tidak bisa mencegah sesuatu. Namun nadar itu disyariatkan supaya apabila itu amal mubah. Fa ba'dunnas, maka sebagian orang bernadar karena ada keluarganya yang sakit. Jika Allah sembuhkan, maka akan begini-begini. Maka perlu diketahui bahasa nadar semacam ini tidaklah menjadi sebab datangnya kesembuhan dan kesehatan dan kesembuhan. Karena nadar tidak bisa menolak takdir. Maka dia tidak bisa mendatangkan sesuatu yang hilang dan tidak bisa menghilangkan sesuatu yang ada. Akan tapi nadar itu dituntunkan supaya orang yang pelit beramal agar beramal. Maka nadar itu bukan sebab terwujudnya musabab, sebab terwujudnya nikmat. Maka siapa yang bernadar dengan asumsi dan anggapan kalau ini sebab kesembuhan, sebab diterima kerja, sebab lulus, maka ucapan nadarnya hukumnya haram. Kalau tanpa i'tikad, hukumnya makruh. Atau tanpa i'tikad, hukumnya makruh. Dan ini sebenarnya ada perselisihan. Nah, jika dengan i'tikad, maka jelas hukumnya haram. Karena dia menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Allah tidak menjadikan nadar sebagai sebab lulus, sebab sembuh, dan seterusnya. Maka siapa yang bernadar dengan i'tikad, ini sebab sembuh, sebab sehat, maka bernadarnya hukumnya haram. Adapun firman Allah Ta'ala memuji orang-orang yang abrar, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan nadar, maka ini tidaklah menunjukkan bahasanya bernadar terpuji, cuma menunjukkan kalau melaksanakan nadar itu terpuji. Kemudian yang dimaksud dengan nadar dalam ayat di atas di surat Al-Insan ayat yang ketujuh adalah berbagai macam ketaatan yang hukumnya wajib. Dengan dalil firman Allah Ta'ala tentang jamaah haji di surat Al-Hajj ayat 29, kemudian tidaklah mereka hilangkan kotoran-kotoran mereka, yaitu hendaknya mereka tahalul dengan dengan mencukur atau menggundul rambutnya, waliyufu nudurahu, dan dalam mereka laksanakan nazar, nazar mereka. Sedangkan tentu para jamaah haji tidaklah bernazar, akan tetapi semua pelaksanaan, semua melaksanakan hal yang wajib itu bisa disebut melaksanakan nazar. Karena kaidah dalam masalah ini, di annasyru al insan fil wajib ka annahu nadharahu ala nafsihi. Ini kaidah. Jika seorang itu sudah mulai melakukan sesuatu yang hukumnya wajib, maka seakan-akan dia bernadar untuk menyelesaikannya. Maka yang dimaksud dengan nudhurum di sini adalah kewajiban, semua kewajiban. Dan jamaah haji yang sudah sampai cukup rambut, maka dia sudah mulai melakukan kewajiban. Maka dia punya kewajiban untuk Allah perintahkan untuk selesaikan sampai selesai. Kemudian permasalahan jika seorang itu dipaksa untuk melakukan satu hal yang haram, maka yang lebih baik untuk dirinya adalah bersabar, kemudian ya tahammal adza, bersabar menghadapi gangguan dan mengharap pahala, ataukah mengambil kemudahan. Jawaban ini tergantung sikap. Maka jika untuk orang biasa saja, maka bersabar itu lebih baik baginya. Adapun jika dia adalah orang yang berpandangan bahasanya dia bertahan, itulah yang lebih baik untuk Islam dan kaum muslimin, fal aula, maka yang lebih baik baginya adalah mengambil hal yang haram. Untuk orang yang biasa, maka bukan sabar itu khairul lahu, rukhsah itu lebih baik baginya. Untuk orang yang bukan orang biasa, yang jika dia bersabar, itulah yang lebih baik untuk Islam dan kaum muslimin, maka lebih baik bagi dia untuk bersabar. Ini kebalik. Kalau kita dalam baca akal mufid, keterangan saya ini tentang masalah yang sama namun dikon mufid, maka ini kebalik. Nah, kalau orang biasa, usah yang lebih baik. Untuk orang yang tidak biasa, maka bersabar itu yang lebih baik. Karena bersabar itulah yang lebih baik untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini aula. Ini adalah sekedar lebih baik selama hal yang dipaksakan itu bukanlah termasuk jihad fisabilillah. Dan jika hal yang dipaksakan mempertahankan bersabar menghadapi paksaan itu adalah tergolong jihad fisabilillah, maka bukan aula lagi, namun wajib yasbir walau putih. Maka wajib untuk bersabar meskipun dibunuh. Kalau tidak sampai derajat jihad, maka sekedar aula lebih baik. Contohnya seandainya seorang itu didorong untuk melakukan bid'ah dan dipaksa. Wanaklah mana hadarojo likon imaman, dan kita tahu bahwa orang tersebut karena dia adalah ulama besar di tengah-tengah kaum muslimin, seandainya dia memeluk bid'ah tersebut, rusaklah umat Islam. Maka dalam kondisi ini wajib baginya untuk bersabar, karena sabarnya di sini bukanlah menyelamatkan dirinya semata dari berbuat dosa, namun juga menyelamatkan agama Allah. Ini sebagaimana kasus yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain berkaitan dengan masalah fitnah khalqil Quran di zaman Al-Ma'mun. Maka mereka bersabar menghadapi cobaan karena mereka berpandangan bahwa sabar di sini adalah bentuk jihad fi sabilillah. Maka jangan mengambil rukhsah. Dan tidak boleh ambil rusak kaum muslimin. Demikian kita baca agak cepat supaya kaidah kedua selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.